Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah kepastian dan ketetapan yang telah ditentukan Allah Azza wa Jal dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, bahwa hambanya yang memperjuangkan kebenaran itu jauh lebih sedikit secara jumlah dibandingkan para pembela dan para penyiru kepada kebatilan. Ringkasnya, orang baik itu sedikit, apalagi yang betul-betul baik. Orang jahat jumlahnya berkali-kali-kali lipat. Atau mereka yang menjadi simpatisan atau pembela dari kejahatan itu juga berkali-kali-kali lipat. Contohnya sebagai penguat dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyash syakur. Ayat ini menjelaskan bahwa wa qalilun, dan amatlah sedikit, min ibadiya, dari hamba-hambaku, asyakur, yang betul-betul bersyukur. Jadi jumlahnya memang sangat sedikit sekali. Kita pun yang sudah berusaha keras untuk belajar, belajar dan belajar, belum tentu kok masuk dalam yang bersyukur ini. Ya, yang sedikit ini belum tentu. Siapa yang bisa menjamin? Apalagi kalau kita mau jujur saja, kita mau berterus terang, mengaku. Nah, masih jauh kita dari predikat asyakur. Asyakur itu yang selalu bersyukur dan tidak pernah berhenti bersyukur. Kalau cuma bersyukur mungkin sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, sepuluh kali bisa dihitung dengan jari, kita bisa dan mampu melakukannya. Tetapi asyakur itu lebih dari sekedar bersyukur, artinya selalu bersyukur dan tidak pernah berhenti bersyukur. Nah, maka sekali lagi kalau kita mau jujur mengakui, belum tentu kita termasuk yang sedikit itu. Nah, belum tentu. Nah, karena rasa syukur yang kita miliki selama ini barangkali atau bahkan seringkali ternoda dengan apa namanya, dengan yang disebut as-sakhat, sikap susah menerima, susah, berat untuk memahami kenyataan, berat untuk bersabar. Itu bagian dari ketidaksyukuran. Nah, walaupun kita bisa menjaga dengan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan syukur, tetapi beban pikiran dan hati belum tentu bisa mengiringi. Nah, wis ora apa-apa, tapi di hatinya ya Allah, masih tersimpan yang sepenuh, belum sepenuh hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk atau contoh atau bukti syukur kita masih harus ditingkatkan adalah ketika kita, Waalaikumsalam, ketika kita memandang atau menilai apa yang Allah berikan untuk kita itu sebagai sesuatu yang sedikit, padahal sebenarnya banyak. Yang Allah berikan untuk kita itu rasanya sedikit, tetapi kalau mau dihitung-hitung sebenarnya banyak. Nah, sebagai contoh misalkan seorang petani, ya mungkin kalau hitung-hitungan manusia, hasil dari panen yang bisa dia dapatkan, katakan ya 5 karung, 8 karung, 7 karung. Tapi ternyata setelah betul-betul dipanen, tidak seperti yang diharapkan. Dari 5 menjadi 4,5. Dari 5 menjadi 4. Dari 8 menjadi 6. Dari 6 menjadi 3. Nah, secara spontan, mungkin dia juga kurang menyadari, mengatakan, wah, sidik ya panenannya. Nah, ini masih jauh dari yang disebut dengan qalilun min ibadiyas syakur. Masih jauh. Karena kita ulangi kembali, asyakur itu artinya selalu bersyukur dan tidak pernah berhenti bersyukur. Artinya dalam kondisi dan situasi apapun, dia selalu yakin yang Allah berikan untuknya itu sudah banyak melimpah. Itu kalau kita ukur secara materi, secara kebendaan. Nah, secara materi atau secara kebendaan. Nah, kalau seorang penjual, pada umumnya di pasaran harga itu 7.000, dia jual 10.000. Rata-rata orang mengambil untung antara 2.000 sampai 3.000. Tapi hari itu dia jual barang, tidak ada yang siap memberikan keuntungan untuknya sebesar 2.000 sampai 3.000. Rata-rata orang siap memberikan keuntungan 1.000. Itu dianggap, wah, badine sidik eh. Masya Allah. Ya, tanpa dia sadari, masih jauh dia dari predikat atau status asyakur. Sekali lagi, asyakur itu selalu bersyukur dan tidak pernah berhenti bersyukur. Apa yang Allah berikan untuknya selalu dia lihat banyak, melimpah, alhamdulillah. Nah, jadi dia menilai atau menimbangnya itu bukan membandingkan apa yang dia dapatkan dengan sesuatu yang jauh lebih besar, tapi alat perbandingan dia itu melihat dan menilai apa yang Allah berikan untuknya jika dibandingkan dengan yang lebih sedikit atau bahkan dengan ketiadaan. Ini akan selalu bersyukur hamba yang demikian. Nah, misalkan rata-rata orang untung 10.000, saya untungnya 3.000. Cara berpikirnya bukan, wah, sing liyane 10.000, aku mung 3.000. Setitik. Ini tidak akan terbantu untuk asyukur. Kalau sekedar bersyukur ya semua orang alhamdulillah, walaupun setitik entuk itu bersyukur. Tapi yang kita kejar lebih dari sekedar bersyukur, tetapi syakur. Saya ulangi kembali, asyakur itu selalu bersyukur dan tidak pernah berhenti bersyukur. Nah, yang asyakur itu ketika dia mendapatkan untung 3.000, dia menilainya bukan jika dibandingkan 10.000 keuntungan umum rata-rata orang, tetapi dia bandingkan dengan mereka yang dapat untungnya hanya 2.000 dengan yang 1.000. Atau bahkan yang tidak untung sama sekali, atau bahkan dia bandingkan dengan sebagian orang yang rugi. Mestinya dia jual 7.000, akhirnya gak ada yang beli. Daripada rusak, dia jual 6.000. Daripada hilang 7.000, dia merasa lebih baik kehilangan 1.000. Dia turunkan harganya dari 7.000 menjadi 6.000. Itu dia bandingkan, berarti 3.000 itu lebih banyak dan sangat banyak. Nah, tapi untuk sampai ke tingkat ini ya susah, berat. Allah saja menyebutnya wa qalilun kok. Qalilun itu sedikit. Sangat sedikit. Allah yang menyebutnya. Nah, Allah yang menyebutnya qalil. Nah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk menjadi bagian dari hamba yang asyakur, yang selalu bersyukur dan tidak pernah berhenti bersyukur. Dan tidak pernah berhenti bersyukur. Maka yang kita lakukan adalah selalu mengingat-ingat dan juga menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan untuk kita bila dibandingkan dengan mereka yang tidak punya. Ingat pula bahwa nikmat yang kita hitung-hitung bukan untuk kemudian diceritakan sana dan kemari, tapi itu sebagai bagian dari introspeksi diri. Kita hitung-hitung bukan yang dalam bentuk materi dan benda saja, tetapi kita hitung-hitung pula sesuatu yang sifatnya maknawi. Maknawi itu tidak kasat mata, bukan sesuatu yang bisa dipegang dan diraba. Contohnya apa? Contohnya kesehatan. Contohnya kesehatan. Seandainya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seandainya yang menjadi objek perhitungan nikmat kita hanya sebatas kesehatan saja, tanpa yang lain-lain, itu nilainya sudah sangat tinggi sekali. Seandainya yang kita hitung itu hanya kesehatan saja, nah, nikmat yang lain sudah, kita sudah menganggapnya berarti jauh lebih besar. Nah, mulai dari panca indera, misalkan mata. Nah, mata kita alhamdulillah sehat. Coba dibandingkan mereka yang harus terapi mata, dibandingkan mereka yang rabun, jauh, dekat, miopi, dan yang lainnya. Bandingkan dengan mereka yang buta. Nah, sudah cukup. Nah, atau telinga kita, bandingkan dengan mereka yang kurang pendengarannya, bahkan mungkin sampai tuli. Nas'alullah assalamu ala afiyah. Sudah besar. Mereka yang mengalami gangguan pendengaran sehingga bengkak, bernanah, ya, mengalami pembusukan dalam telinga, keluar cairan-cairan busuknya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga kemana-mana harus sangu, apa, sangu kapas dan pewangi. Jawanya apa bahasa orang seperti itu? Kopon. Coba ya kan Pak Sarjio, kalau kita bandingkan, coba telinga kita, masya Allah ini. Orang yang punya penyakit kopon begitu ke spesialis THT, spesialis telinga secara khusus lagi, bukan cuma THT. Kalau THT kan tenggorokan, hidung dan telinga. Ini khusus telinga aja. Sekali datang antri, beli obatnya, kemudian apa namanya, biaya konsultasinya 200 ribu, 300 ribu. Belum nanti banyak hal yang terlewatkan karena mengalami gangguan telinga. Hidung juga seperti itu, tenggorokan pun demikian, alat pencernaan kita, masya Allah. Nah, itu kalau mau dihitung bukan cuma ratusan juta, miliaran itu. Nikmat yang Allah berikan buat kita itu miliaran kalau mau dihitung. Belum yang kena penyakit kulit. Mereka yang kena penyakit kulit dan alergi, masya Allah, salep kecil harganya 300 ribu, 450 ribu, 500 ribu. Nah, karena yang sedikit gak punya pengaruh apa-apa. Masa semua penyakit kulit dikasih Kalpanax? Macam-macam. Nah, yang mengalami gangguan pencernaan, nah, alur makanan itu, masya Allah, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Kalau kita, masya Allah, contohnya di kebun suwung, semua jenis makanan dan minuman kita terima. Dari yang panas, yang dingin, tengah malam pun es panas-panas juga boleh. Mau yang pedas, mau yang asin, mau yang gurih, ya kan? Mau yang kering, mau yang basah, semua bisa kita konsumsi, alhamdulillah. Nah, artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan kita lupakan hal-hal yang seperti ini untuk dijadikan sebagai bahan renungan bahwa selama ini alhamdulillah sudah banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan untuk kita. Nah, di sekitaran kita saja, di lingkungan kita, kesempatan untuk beribadah itu kan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk beribadah itu mahal. Karena ibadah itu lebih mahal dari materi dan benda. Sementara kesempatan kita untuk beribadah tinggi, besar. Coba dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang minoritas tinggalnya di kalangan kaum Nasrani, kaum Katolik, kaum Hindu, kaum Buddha di Bali misalkan. Kan gak bebas untuk melaksanakan ibadah. Nah, dibatasi. Nah, kita kalau udah sampai di Denpasar, atau mungkin bukan, kalau Denpasar masih mending. Nah, di kabupaten-kabupaten lainnya yang mayoritas Hindu, jangan pernah berpikir lewat sana terus engkau sholatin yang di oh mampir yang pom bensin. Orang gak ada di sana masjid, gak ada musola, adanya cuma pura. Di sana tuh gak ada yang namanya SPBU, kok ada musolanya, gak ada, adanya pura. Mau sholat di mana? Nah, Denpasar masih mending karena masih ada Kodam, masih ada Polda, ya, masih ada kantor gubernur yang apa, petugas petugas dan karawani sama muslimin, tapi kalau daerah-daerah mayoritas mereka Hindu. Kita di sini masya Allah masjid banyak, itu juga nikmat yang tidak terhitung nilainya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau hari raya Nyepi, hari raya Nyepi sudah. Nah, sebagian daerah sholat Jumat aja nggak boleh, nggak boleh listrik, karena nggak boleh keluar dari rumah. Beberapa daerah yang masyarakat muslimnya agak banyak bisa melobi ke pecalang. Artinya bagian keamanan desa, lobby ini banyak orang. Ya, tapi speakernya dalam, gak boleh rame-rame. Karena nyepi itu ya nyepi, semuanya di dalam rumah. Tidak ada listrik, tidak ada api selama 1x24 jam. Maka banyak teman-teman kita kalau sudah hari raya nyepi, sehari dua hari sebelumnya pindah ke Jawa. Nah, ya kalau pas seperti itu disiksa, dihancur leburkan Pulau Dewata oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena murganya, gimana coba? Ya pantas kalau misalkan salah seorang syekh kita yang kemarin berkunjung ke Indonesia, Syekh Shalah Kantush, wajar kalau misalkan nangis, nangis-nangisnya. Mungkin kita gak pernah melakukan seperti itu, nangis karena melihat orang perempuan membawa sesajen untuk patung. Kita mungkin nganggapnya biasa ya, karena tauhid kita yang masih rendah ini. Tapi ulama kita seperti Syekh Shalah Kantush kemarin sampai di Denpasar nangis, nangis-nangisnya. Sedih, marah lihat perempuan bawa sajen dipersembahkan ke patung, dia nangis. Itu karena memang cintanya kepada Allah begitu tinggi ya, sampai kemudian cemburu apabila Allah dipersekutukan seperti itu. Nah, saya dua kali ke Denpasar, ke Bali juga seperti itu. Memang pemandangannya demikian. Tiap rumah mesti ada patung-patung-patung, arca semua, sajen. Ya. Ada anggota dari Korem, dari Polda juga yang sempat kita ngobrol bareng juga mengeluhkan anak-anaknya di sekolah negeri, sementara pendidikan di sana dikuasai oleh orang-orang Hindu. Jadi tiap pagi, tiap sore, hari-hari tertentu anak-anaknya juga harus diwajibkan untuk ikut paduan suara untuk memuji dewa, dewa-dewa sesembahan mereka. Anak-anak muslim, karena itu muatan lokal, kebudayaan setempat, pakaian juga pakaian orang Hindu. Kalau pas bersih-bersih pura yang anak-anak muslim-muslimah juga harus ikut. Kalau enggak nanti nilainya dikurangi. Alhamdulillah kita bersyukur di Kulon Progo, Lendah dan sekitarnya ini. Nah, kesempatan beribadah itu Allah berikan secara terbuka lebar. Itu kan nikmat juga. Nah, nikmat juga. Nah, artinya kalau mau dihitung-hitung, la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Tolonglah, jangan memahami nikmat Allah itu hanya materi dan benda saja. Jangan hanya menghitung nikmat itu dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk rumah, tanah, kendaraan. Jangan sampai di situ saja. Terlalu sempit berpikir kita apabila memahami nikmat itu hanya sebatas materi dan benda. Tapi hal-hal yang sifatnya maknawi, yang dalam kesempatan sore kali ini saya telah berikan contoh di kesehatan dan kesempatan beribadah. Kesehatan dan kesempatan beribadah. Nah, kesehatan itu mahal. Kesempatan beribadah itu juga mahal. Kesempatan tolabul ilmi, ngaji itu juga mahal. Nah, tidak semua orang bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk ngaji dalam satu pekan sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, bahkan dalam satu hari bisa 2 kali, 3 kali, belum tentu semua orang bisa. Nah, itu pun kadang-kadang masih kurang. Nah, masih kurangnya kalau misalkan yang sudah dia dapatkan hari ini dan kemarin diingat dan diamalkan, ya monggo. Kan itu. Tapi kalau wah cek kurang ya, oh pre-pre kan itu. Ya, yang kemarin belum diamalkan kok. Itu tidak wajar namanya. Tapi kalau misalkan kita minta pertolongan dari Allah, ya sudah kita pelajari, diamalkan, diamalkan, terus kita merasa kurang, itu tandanya semangat tinggi. Nah, semangatnya tinggi. Tapi kalau jaluk yang kemarin tidak dimurojaah, ya, ini tidak bersyukur namanya. Masih banyak sisi-sisi lain yang apa namanya patut kita renungkan bersama. Karena sampai akhir zaman nanti jumlah orang yang baik itu sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Sebagai bahan perbandingan, mungkin kita di tengah keluarga besar, atau ingin perbandingan yang lain, kita dalam satu RT. Lebih dari itu, kita dalam satu pedukuhan. Dalam satu pedukuhan yang betul-betul mengerti serta mengamalkan tauhid itu berapa persen? Yang mengerti dan mengamalkan tauhid, menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah, cinta, harap, benci dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk. Berapa persen dalam satu pedukuhan? Nah, mayoritasnya masih mempunyai rasa takut kepada selain Allah. Ya, takut pada setan, takut pada gendruwo, takut pada buta, takut pada tuyul, takut pada ya macam-macam yang mereka buat-buat sendiri sebenarnya itu. Yang mereka buat-buat sendiri. Nah, berapa persen coba? Nah, tidak usah melihat yang tua-tua, yang anak-anak muda ke bawah, dari anak-anak muda sampai ke yang anak-anak. Mereka yang punya keberanian jalan di tengah-tengah apa namanya, tengah-tengah tegalan atau tengah-tengah kebun suwung, nah, kalau bahasa kayak kebun suwung, berapa persen sih? Nah, gitu. Wong kita saja kadang-kadang rodok mak nyereng ketika ada barang jatuh atau daun yang kresek, sempat gini kok. Kalau reaksi seperti itu wajar, seperti itu tidak ada masalah. Kalau misalkan bunyi krek, apa ini? Hanya untuk memastikan ada apa, itu masih wajar. Tapi kalau kemudian apa ini? Sesuk orang balik ini meneha ini, lari melayu. Berapa persen itu dari rasa takut? Nah, kalau pengen ini, kalau tidak dikasih sajen, mengko ngene. Ada acara gini, kalau orang nggo sajen, kok nek wedine ngene. Jadi rasa takutnya itu bukan kepada Allahu Azza wa Jal, tapi kepada sing bawa rukso, sing nunggoni, ya, yang punya daerah ini dan lainnya. Lewat tempat yang sepi, tikungan, tindin, ngebel siapa? Tindin, nggak tahu daerah sini masih ada nggak seperti itu Pak Sarjo? Di mana? Oh, di mana? Ah, iya. Tindin. Daerah Karang ada nggak Bali? Karang dan sekitarnya Bu Ahmad? Nggak, tintinnya itu loh. Nggak ada, masih ada daerah itu. Yang kalau dilewati orang tindin. Artinya nggak usah jauh lihat sa Indonesia perbandingannya. Sekampung kita aja. Nah, di satu sisi kita bersyukur kepada Allah telah diberi kesempatan mengenal tauhid itu apa. Yang kedua, membangkitkan semangat kita untuk terus berdakwah. Iya kan? Untuk terus berdakwah. Kalau tidak bisa berdakwah dengan lisan, dengan kenyataan dan perbuatan secara langsung, kan begitu. Contohnya kita yang di kebun suwung kemarin ada kejadian Pak De Mur kepleset. Iya kan? Maka kita cara mempraktikannya begitu, tetap lanjut kerja bakti malam hari. Jazakallahu khairan. Tadi sore saya lihat sana, Masya Allah, nambah terus Pak Ali. Ya, tadi waktu saya nyapu, tetangga datang tanya, "Nyun sewu Pak Ustaz, Pak Dimur kemarin tuh kenapa ya?" Udah nyebar memang. Kepleset. Ya, ngangkat nyunggi semen gini terus jatuh kepleset. Tapi ini teman-teman terus kerja bakti. Oh, nggih. Kalau seandainya Pak Dimur Zahid jatuhnya bukan di kebun suwung, gak mungkin saya ditanya, yakin. Setuju gak pada Gamiran? Misalkan Pak D. Mursahid keplesetnya itu atau jatuhnya itu bukan di kebun suwung, katakan di sawah atau depan masjid kepek, kira-kira jadi bahan omongan orang gak? Kira-kira tetangga saya datang dari rumahnya ke tempat saya pas lihat saya nyapungan, maksud saya berapa hari gak kelihatan di rumah kan, itu nyamperin datang, cuma nanya itu, cuma merloke Pak D. Mursahid, kenapa? Nah, itu pertanyaan pertamanya itu. Kalau jatuhnya bukan di kebun suwung, saya yakin nggak mungkin ditanya, biasa lah. Cuman karena di kebun suwungnya itu loh, kebun suwungnya itu. Makanya terus kita itu cara dakwahnya kan gitu, tauhid. Mulai dari kita gali kebun, apa gali ulang apa sumur itu ya kan? Itu kan sudah orang omong, kok naik ini naik gendruwo nih mah. Adul-adul demit. Sampai saya bilang ke Pak Dek Amiran, Pak Ambali, Pak Dimur Said, kalau ada yang diganggu tetangga kita, bawa orangnya ke rumah saya biar nanti sekaligus didakwai. Lanjutin kan gak sholat 5 waktu jelas diganggu, gak pikir pagi, gak pikir sore, kan gitu. Jadi jangan nyalahkan kita. Salat zikir, wong sing salat karo zikir insyaallah dengan izin dari Allah tidak akan diganggu. Tidak akan diganggu. Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu taala di daerah Jaizan itu. Nah, yang asal muasalnya apa Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, masyaikh kita di sana itu. Dulu sana juga daerah angker. Daerahnya angker, orang sering kemasukan jin, diganggu semacam-macam, angker seangker-angker. Tapi kemudian ketika dakwah tauhid itu disampaikan, semakin banyak orang yang sadar beragama, semakin banyak orang yang mau sholat berjamaah terus, itu alhamdulillah sudah tanpa acara gede-gedenan musir demit bareng-bareng, itu sudah menyingkir dengan sendirinya. Sudah menyingkir dengan sendirinya. Artinya insya Allah kita selalu apa panjatkan dan kita sandarkan kekuatan itu kepada Allah, bukan kepada kita karena kita itu sangat lemah sekali, kan begitu ya. Semua itu adalah kekuatan dari Allah Jalla wa'ala. Di kebun suang itu katakan orang angker segala macam, kita terus saja berkegiatan, kegiatan kumpul ya. Terus itu insya Allah sing jenenge demit dan segala macam itu menyingkir dengan sendirinya. Apalagi nanti kalau target kita Ramadan sudah mulai dipakai untuk ngaji, sudah tiap hari kalau Allah kalau Rasul di situ Allah berfirman, baca Al-Quran, baca hadis Nabi ya, pergi dengan sendirinya. Nah yang kalau perbandingan tiap apa itu tiap satu pedukuan tadi antara yang apa yang faham dengan benar hal ini dengan yang tidak faham itu kan sangat jauh sekali, sedikit dan banyak. Nggih, Mbah nggih. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang rukun Islam yang kedua salat. Berapa persen sih saudara-saudara kita yang punya kesadaran untuk melaksanakan sholat? Kecil sekali. Masjid kosong, kadang diadzanin, kadang enggak. Kalau yang diadzanin juga cuma satu, dua orangnya, tiga orang. La haula wala quwata illa billah. Maka sekali lagi di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga mempertebal semangat kita dalam berdakwah, mengajak sedikit demi sedikit saudara-saudara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa di atas mimbar, kalau tidak bisa dengan menyampaikan pengajian dan khutbah, kita bisa dengan praktek secara langsung. Salat, memakmurkan masjid, ngaji, baca Al-Qur'an itu sebenarnya dakwah. Jadi yang panjenengan lakukan tiap pagi di Masjid Kepek, tiap malam di Masjid Cangkaan ini itu dakwah. Nah, dakwah. Enggak bisa kan kita ngajak tetangga satu-satu. Tapi orang lihat, orang dengar, do ngaji, do sinau. Nah, mudah-mudahan tertarik. Dan banyak yang tertarik alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.